pulang dari sini masih kurang iman. Kalau dengan semua ini belum menyentuh Anda, Anda butuh apa lagi? Dua. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis yang ke-8. Saya bacakan hadisnya, ini agak panjang tapi saya agak percepat. Qala an Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, hadis riwayat sahabat Umar bin Khattab, semoga Allah meridai kepada beliau, beliau menyampaikan, bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kala kami sedang duduk-duduk santai bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada julusun, bainama julus itu beda. Kalau cuma julus itu duduk. Duduk bisa serius, ya. Kalau ada menggunakan kata bainama julus, ya, itu artinya agak santai duduknya. Ngobrol ringan dan seterusnya. Bayangkan ya, perhatikan cara berpikir dan cara beraktivitas sahabat Nabi. Lihat visinya. Pada yang santai, yang dicarinya orang terbaik. Bincang santai saja, yang dicari orang baik. Karena tahu kalau orang baik itu, kalaupun dalam candanya pasti ada manfaatnya. Kalaupun dalam ngobrol ringannya ada faidahnya. Ini pesan seakan-akan dari hadis-hadis yang disampaikan oleh para sahabat. Dimanapun Anda beraktivitas, selalu cari orang baik. Ingin berumah tangga, cari orang baik. Tariq, Ahmad. Ya? Ingin kemudian bekerja, cari orang baik. Yang pintar banyak, tapi yang baik belum tentu, Pak. Sekarang di kita banyak orang pintar. Ahli hukum banyak, Bu. Tapi banyak juga yang dihukum. Betul. Ya, ahli ekonomi banyak. Tapi keahliannya, apakah didorong dengan kebaikan atau tidak? Karena seseorang ahli dan pintar tidak diisi dengan nilai kebaikan, itu yang paling bermasalah. Karena bahkan kepintarannya bisa dicelakai orang lain. Apa Anda kira pencuri tidak pintar? Pintar, cuman ketarannya digunakan untuk berbuat yang tidak tepat. Pintar ngamatin orang, kapan dia masjid? Keluar jam sekian, isya kurang lebih 5 menit. Diamati, untuk apa? Untuk nyari kotak masjid. Orang takbir masuk, cik, kamera di sini sudah dilihat tuh, keluar. Memetakan masjid untuk mencari kotak masjid. Pintar dalam hal ini, cuma kepintarannya tidak digunakan pada hal yang... Dan itu kembalikan pada keadaan ini, Umar memberikan gambaran pada kita, kalau Anda hadir dimanapun beraktivitas cari orang-orang baik. Tiba-tiba bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ittala 'alaina rajulun syadidu bayadith thiyab. Seorang lelaki tidak diketahui dari mana ia tiba, pakaiannya begitu putih rapi. Kemudian syadidu bayadith thiyab, syadidu sawadi sya'ri. Ya, rambutnya menghitam rapi. La yura 'alaihi atharus safari. Tidak nampak di badannya bekas-bekas lelah. Ini adab. Petunjuk kedua bagi orang yang ingin menuntut pengetahuan, maka dia menyiapkan dengan sempurna. Ini nanti saya beritahu, ternyata malaikat yang menyamar ingin menunjukkan kepada kita bagaimana cara belajar yang baik. Datang dengan pakaian yang sudah bagus itu siap untuk belajar, tidak harus mewah. Yang membuat kita itu bisa semangat. Anda kan kalau melihat saya datang ke sini pakai kaos, celana selutut dikit, peci sengklek, kan Anda nggak enak melihatnya. Ya sama saya juga lihat Anda tidak karuan, saya kan khawatir. Ya memikirkan akhir zaman ini rupanya umatnya. Baik, jadi kita padukan di situ. Baik, kemudian apa yang terjadi setelah itu? Persiapan bagus dan tidak mampir-mampir. La yura 'alaihi atharus safari. Enggak kelihatan bekas keringat di tempat lain. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan fokus terbaik mahasiswa yang belajar dan sebagainya, usahakan kalau sudah niat belajar fokus sebelum berangkat ke tempat tujuan sana mampir sini. Khawatirnya ketika tiba di tujuan, mohon maaf, keadaan Anda sudah tidak maksimal, memori di tempat sebelumnya terbawa untuk belajar. Anda mau datang lihat burger, belum sempat beli karena waktu mepet. Begitu ujian akan dimulai keterangannya, yang diingatnya agak berbeda sedikit. Teruskan. Fajalasa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ini duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasnada ruktai la rukbatayhi, kemudian menyandingkan lututnya dengan lutut Nabi. Wa wada kafahi ala fakhidayhi, sampai meletakkan telapak kahaja. Ini sunnah yang ketiga, kalau sudah dekat di majlis ilmu, Anda bisa merapat supaya lebih dekat dengan guru sehingga lebih jelas, lebih bagus. Datang, mendekat, kemudian jelas disampaikannya. Jelas diuraikan dan bisa terjadi agak cepat. Orang itu bertanya, satu, ya Muhammadun akhbirni anil islam. Ya Muhammad, tolong terangkan. Jawab oleh Nabi, selesai. Saya percepat hadisnya. Kedua, bertanya tentang iman. Jawab oleh Nabi, selesai. Ketiga, ditanya kemudian tentang ihsan. Mal ihsan. Dijawab oleh Nabi, selesai. Yang tanya, mata sa'a. Saya tuliskan, as-sa'a. Pan akan terjadi as-sa'a, hari kiamat. Baik, Nabi menjawab, mal mas'ulu anhu bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Mal mas'ulu anha ha'sa'a, tidaklah yang ditanya bi'a'lama minas sa'il, lebih tahu daripada yang bertanya. Anda malaikat, dekatlah, tentunya lebih tahu dibandingkan dengan saya. Ternyata itu nanti kita akan lihat.

yang ini terkait hubungan dengan manusia, saling berbagi, saling memaafkan, bertoleransi dan sebagainya. Contoh Quran surah ketiga ayat. Baik, kalau kita padukan ini, perjalanan kita mewujudkan takwa itu pasti akan melewati masa-masa sampai kita kembali ke Allah. Nah, orang beriman yang bagus itu ketika dia menerapkan takwa, bukan cuman dia siapkan kehidupan dia di dunia, tapi dia siapkan visinya sampai ke alam kuburnya, sampai kiamatnya, sampai dengan mendapatkan yang ia harapkan. Lihat baik-baik, visi yang dia bahas untuk mewujudkan nilai ini, dia arahkan petanya sampai mendapatkan surganya. Dan mustahil orang bisa mendapatkan surga kecuali melalui proses akhir kehidupan yang disebut dengan pembahasan. Kalau bertanya, kenapa kemudian Anda membahas tentang kehidupan akhir zaman? Supaya kita mempersiapkan menuju akhirat, untuk kiamat saja belum siap. Jangan-jangan untuk kiamat, untuk meninggal saja belum siap. Kecil adalah kiamat untuk meninggalnya bagi seseorang. Jangan pikir yang besar-besar, ini bumi digoncang, wah gunung naik. Sebelum mengalami itu Anda meninggal duluan. Sementara persiapan meninggal Anda belum pernah disiapkan. Paham ya? Baik. Belajar tentang ini, satu, untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, mengukuhkan agama kita. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, pembahasan akhir zaman kata Al-Quran. Orang yang paham tentang peta hidupnya, maka dia akan mudah menjalani kehidupannya. Ada yang tidak paham tentang peta hidup, maka akan kesulitan menjalaninya. Karena itu ada seorang sahabat bernama Taifah bin Al-Yamani, itu agak beda dengan sahabat lain. Kalau yang lain bertanya yang baik, kalau Hudzaifah bertanya yang sebaliknya. Yang lain berkata, ya Rasulullah, bagaimana surga? Kata Hudzaifah, ya Rasulullah, bagaimana nikmat kubur? Kata Hudzaifah, bagaimana siksa kubur? Yang lain protes, hey Hudzaifah, kenapa nanyanya selalu beda? Nanya surga, kamu nanya neraka. Kami nanya nikmat kubur, kamu pengennya siksa kubur. Kata Hudzaifah, kalau orang ingin mendapatkan surga, semua orang pingin. Tapi apakah semua yang ingin itu paham jalan? Kalau kita tidak pernah mengetahui tentang neraka, jangan-jangan pengen ke surga tapi bisa terpeleset dalam neraka. Anda yang tidak tahu jalan sini, bahwa di sebagian jalan ada lubangnya, ada yang licinnya, tidak tahu di mana tepatnya lubang dan licinnya, besar pula teman-teman, orang yang tidak menyiapkan pembahasan sampai dengan akhir zamannya, maaf, dia orang Yahudi. Orang Yahudi, sampai mereka menyiapkan sampai pohon korkot. Boleh dihapus? Boleh. Nah, ini Ahmad yang kemarin berjumpa dengan kita. Ya. Hari ini Ahmad tampil lebih dan luar biasa. Barangkali akan lebih menambah performa Ahmad dengan lebih baik ya. Masya Allah. Ahmad masih sama dengan yang kemarin, statusnya masih belum menikah. Mudah-mudahan dengan menghafalkan Quran, Ahmad mendapatkan yang terbaik. Ya, ya, sebelum kiamat kurang 2 hari. Nah, saya mau cerita sebentar. Saya mau gamsi, saudara-saudari kita di Jerman, itu cukup luar biasa. Saya mau ambil kisah begini. Kisahnya sederhana, sebagian telah saya terangkan kemarin, bahwa, mohon izin Pak Konjen, Bapak mau sampai jam 1. Baik, jadi teman-teman sekalian, Quran diturunkan di masa Nabi SAW, dilahir tahun berapa? Kurang lebih 571 Masehi. Di Rasul usia berapa tahun? 40 tahun. Jadi berapa? Ya, baik, 611 Masehi. Tahan. Di sini Al-Quran diturunkan, kurang lebih selama tahun. Ya, jadi berapa? 634 kurang lebih tahun 634 tahun ya, agak cepat sedikit ya. Saat diturunkan sempurna ini, berubahlah kemudian si Tahir Ummah yang kemarin saya terangkan. Quran surah ketiga ayat 110, Tahir Ummah. Tiba-tiba ini bisa mengalahkan Romawi, menaklukkan Persia. Berlah kemudian nilai Islam sampai kemana-mana. Singkatnya kemudian sampai ke bawah ke Spanyol, sudah melewati ke Afrika Utara, gubernurnya dipimpin oleh Musa bin Nusair. Itu Afrika Utara. Di Afrika itu utara, sekarang yang negaranya banyak, dari mulai, maaf, Mesir, Libya, Tunisia, Maroko, Aljazair, ya sampai nyebrang sedikit nanti ke Perancis, dari Libya nyebrang sedikit sampai ke Italia dan seterusnya. Dulu itu provinsi Pak, Afrika Utara. Gubernurnya namanya Musa bin Nusair. Ada orang-orang Andalusia minta bantuan pada Musa bin Nusair, dibebaskan dari kekejaman Raja Rodrik. Luar biasa kejamnya pada saat itu, rakyat diminta bantuan supaya dibebaskan. Jadi nggak ada ekspansi penjajahan orang Islam, orang Spanyol minta dibantu. Maka dikirim kemudian Tariq bin Ziyad dengan 7.000 pasukan boleh datang ke sana, ya sampai kemudian diserat yang disebut kemudian dengan Jabal Tariq, orang sana dengan Gibraltar, kemudian beliau di situ berpidato, kemudian terjadi pertempuran di daerah namanya Kabah, di situ sebelumnya, bakar semua kapalnya. Siapa yang mau syahid ada di depan, siapa yang mau meninggal biasa silakan berenang kembali. Dan setelah itu berkobar semangatnya, singkatnya kemudian ditaklukkanlah Raja Rodrik. Ya, tadinya mau kembali kemudian ke Afrika Utara, tapi diminta oleh orang Spanyol untuk tinggal. Tolong bantu kami, tolong bangun dan sebagainya. Al-Quran yang diturunkan di sini dibawa nilai, diajarkan, disampaikan sampai tibalah suar keislaman di Eropa. Peradaban paling hebat adalah, nanti saya masuk ke Hamburg ujungnya. Mereka baca Quran, Mereka kemudian berinteraksi dengan Al-Quran, dengan hadis-hadis Nabi, bisa menemukan penemuan, bisa menemukan pengetahuan-pengetahuan terbaru, dan hebatnya bisa memilih Eropa. Italia belajar ke situ. Kemudian Spanyol juga belajar, Spanyol belajar karena di dalamnya. Portugal belajar ke situ. Termasuk dari Jerman yang terjadi, banyak ditemukan pengetahuan yang sangat luar biasa. Siapa penemu pesawat bersaudara? Bagi Anda yang di Jerman. Tapi prototipnya ditemukan bukan oleh itu. Ibnu Firnas namanya. Lahir tahun 800. Masya surat Al-Mulk. Begitu dibaca surat Al-Mulk, Allahu Akbar 19. وَالطَّيْرَ صَافَاتِ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ. Ya, burung itu kalau diamati bisa di atas kepak katup dia terbang. Kalau bukan Allah yang Maha Kasih, menahan dia di udara, mesti bisa terbang. Begitu diamati, oh berarti bukan karena burungnya puasa, burung bisa bertahan di udara. Bagaimana caranya? Diamati, lihat sayapnya. Ada rumus di Qur'annya, kepak katup kepiat. Dimodifikasi, dibuatlah kemudian contoh-contoh model sayap pada saat itu, dipakaikan tangan kanannya, tangga saat itu. Naik kemudian dia ke menara yang tinggi. Mulai terbang. Pertama jatuh. Kin lagi. Jatuh lagi. Sempurnakan lagi. Masya Allah terbang. 20 menit. Jatuh. Ya. Baik. Tapi hasil dari situ kemudian menemukan satu penemuan yang luar biasa. Dan kelak kemudian hari akan dikembangkan oleh seorang lagi. Muslim juga. Poin saya adalah dia baca Al-Mulk kemudian menemukan apa? Menemukan prototipe pesawat terbang. Ada lagi yang lain. Jabir Ibn Hayyan. Taib. Jabir Ibn Hayyan. Baca Al-Quran. Quran surah ke-57. Al-Hadid teman-teman, ayat 25 wa anzalna al-hadid sampai 26-nya. Begitu dibaca penasaran, ini kok ada berita kayak besi itu beda unsurnya. Dibawa ke rumahnya, masuk ke laboratorium sederhananya, dianalisis oleh beliau sampai menemukan apa yang disebut dengan hebatnya sampai sekarang tanda untuk atom sama persis dengan bilangan-bilangan Qur'annya. Bukankah nomor atom besi ferum besar kecil adalah nomor 26? Ya kan? Ferum nomor 26, isotop 55, 56, 57, 58 untuk menjaga keseimbangan atomnya. Yang paling stabil 57 ayat ke-26 sampai hari ini. Teruskan sampai ketemu John Dalton dikembangkan. Anda harusnya lebih. Poinnya teman-teman sekalian ada di sini. Yang hebat lagi kembangkan lagi. Ibnu Sina. Anda kenal Ibnu Sina? Ayo kenal. Kenal di mana? Luar biasa. Avicenna. Baca Quran, dikembangkan interaksi dengan Quran. Apa yang terjadi? Ketemu lagi pembahasan-pembahasan. Buat kedokteran, kapita selekta yang dikenal dengan Al-Qanun Fitib, tentang masalah fisik. Ash-Shifa, tentang metafisik yang paling hebat, kitabnya Al-Basair. Meneliti malaikat ketika membaca surah Al-Ma'arij, dipadukan dengan surah 32 saja ayat 5. Menganalisis malaikat bolak-balik seharinya 1000 tahun. Bolak-balik malaikat diciptakan dari cahaya. Dianalisis cahaya bolak-balik, dihitung pecahan desimalnya. Oleh Einstein di kemudian hari, dikenal dengan teori IE sama dengan MC kuadrat. Bahkan penelitian jahiliyah, teori irama pada saat itu, rumusnya 16, dikenal dengan Bahar. 16 rumus. Dulu kenal dengan rumus syair, ilmunya ilmu arud, kekinian. Ada tawil, ada rajas, ada madid. Tawilun lahudun al-ba'ilu, fa'ulun ma'fa'ilun, fa'ulun ma'fa'ilu. Rajas mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilun. Madid ma'alatun mufa'alatun fa'ilatun, mufa'alatun mufa'alatun fa'ilatun. Masuk masa Islam, dianalisis berubah jadi cabang pengetahuan. Ini berubah jadi nazam. Nazam ini digunakan yang tadinya ini musik, digunakan untuk menambah nilai pengetahuan. Masuklah Alfiyah. Cara merumuskan rumus-rumus syair, menguasai teori bahasa Arab. 1002 bait. Muncul kemudian Alfiyah Ibnu Malik. Kalamuna lafdun mufidun kastaqim. Wasmun mufidun thumma harfunil wahiduhu kaulu am. Walkimatun biha kalamun kodyu am. Biljari wat tanwini wan nidawa al. Musalin ispi tamidun hasal. Bita fa'alti atat waya if'alli dali. Masuk ada teorinya Alfiyah, hadisnya As-Suyuti. Ada Alfiyahnya untuk di ilmu qiraat. Semua keilmuan. Barat datang belajar ke situ. Selesai dari situ dibawalah kemudian pengetahuan itu. Maaf, orang-orang Islam pada saat itu sudah bertahan hebat dua abad ke-12, mereka lupa. Terjadi kan ketika berlaku itu kan hadisnya dijauhi, ya, ini tidak dijaga dengan kuat. Mereka tidak belajar itu sehingga lalai dengan itu semua. Bersatulah kemudian Ferdinand dan Isabella dan kemudian ya, terjadilah perang salib di awal tahun 1095 sampai seterusnya. Di Agung di tahun 800 persiapannya dikenal dengan Charles the Great. Charles the Great kemudian dibayar. Dia kemudian menjadi Bapak Eropa. Bapak Eropa dikembangkan sampai muncullah menyebar tahun 1000. Dinobatkanlah seorang bernama Frederick Barsa untuk dinobatkan sebagai raja di bagian Eropa. Kemudian ditahbiskan oleh Adrianus yang keempat di Aachen. Kemudian diberikan sampailah dia di Hamburg. Dia kemudian dipajang sebagai Bapak Jerman masuk di Red House pada tahun 1155. Dia datang ke Italia. Datang ke Italia meluaskan dayahnya untuk ekspansi dan dikenal dengan si janggut merah. Luar biasa. Dan berjanggut saat itu. Gak ada masalah. Gak ada hubungan dengan teroris dan sebagainya. Itu ya. Bapak Jerman itu berjanggut. Masalah. Lionel Messi berjanggut. Dan ketika dia berjanggut, banyak memasukkan golnya. Luar biasa ya. Jadi rupanya janggut berkorelasi dengan mencetak gol. Sergio Ramos berjanggut. Sejak dia berjanggut, semakin pede dia men-tackle orang lain. Ya, Muhammad Salah berjanggut. Gak ada masalah. Nah, ini kembali. Nah, maksud saya, ketika ini selesai, terjadi tahun perjanjian Tordesillas tahun 1402, dibagi dunia pada dua bagian oleh Paus Alexander yang ke-6, ya, kemudian Portugal dia mendapatkan bagian taat menyebar. Itulah teman-teman sekalian, fokus kepada tiga bagian utama. Mereka suatu hal untuk didapatkan, gold, emas, rempah-rempah dan sebagainya, dan terakhir menyebarkan misi. Sebarkanlah kemudian misi yang baru, menyebar kemudian berjauhan, dan terakhir bagaimana kembali dengan kembali kepada nilai-nilai Qurannya. Akhirnya dibuatlah sebuah divisi khusus orang-orang yang pernah belajar sebelumnya kepada masa Islam. Ditempatkanlah di daerah-daerah sekutu itu. Ada yang Paris, ada yang di Jerman, ada yang kemudian di Itali, ada sebagian tempat sampai menyebar kemudian di Amerika, di Belanda dan seterusnya. Anda tahu apa yang terjadi? Itu kayak ini tetap maju, yang ini kemudian untuk menenggelamkan umat Islam sehingga Red House itu. Anda akan melihat 20 patung terdiri dari koalanya adalah, jangan Anda kutuk hal semacam itu. Yang kita harus lakukan menambah, pelajari lagi, pelajari lagi, pelajari lagi. Karena berita baiknya adalah sebagai dan saatnya kita menampilkan wajah Islam yang terbaik. Jadi saya tidak menginginkan ada orang lahir satu dengan yang lainnya, singgung masa ini, singgung masa tidak. Sekarang saatnya kita belajar kebaik, yang dengan itu insya Allah Islam lebih bisa diterima bahkan meluas. Insya Allah. Ya, dan hari ini saya menatap teman-teman untuk mewujudkan cita. Arud 16 turunan dijadikan kemudian nazam, dari nazam ketika diambil oleh barat kembali lagi ke piano, ada gitar dan turunannya. Itu notasinya dari Islam, diambil, dimodifikasi. C D E F gak bisa, enggak bisa main. Nah. Ya. Kalau main ke Melbourne di Australia, museum, mobilnya dari sini. Ini di sini museumnya. Harus lewat dulu ke sini, masuknya dari sini. Lebih bagus masuk dari belakang, ini adalah pengantar lewat sini. Ini lebih cepat. Di sini ada perempuan orang Turki, ini jualan di sini. Ahmad Tariq itu sekitar 19 sampai 20 tahun orangnya. Ya, saya kira ya, ya. Kalau sekarang berarti 2 tahun, saya dari sana 22 tahun, ya kurang lebih. Ya, saya kira harapannya adalah walaupun 0,5% mungkin ya. Lurus, jangan naik tangga, tapi lurus ke sini. Begitu Anda lurus, di sini kurang lebih 10 meter, di sini ada ruangan khusus di atasnya. Ada kemudian holoksina, dan seterusnya sampai ada papan catur, ada ini, ada dengan pemetaan yang jelas disampaikan. Nah sekarang kita ingin pada bimbingan di masa kita sekarang dan menjelang masa-masa ke depan dengan persiapan akhir zamannya, apa hadisnya dan bagaimana kita menampilkan kejayaan itu kembali poinnya. Ya karena dulu saat maju orang Yahudi tinggal berdampingan, orang Nasrani tinggal berdampingan. Gak ada kemudian hal yang buruk terjadi kecuali orang yang berinisiatif untuk menciptakan keburukan. Nah sekarang teman-teman sekalian ada poin untuk mewujudkan itu khususnya dimulai dari Anda di Eropa. Kita turunkan ayatnya, kita bahasnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesepakatan pada kita, memberikan taufik untuk menghadirkan. Ali Ahmad, Sali Ahmad. Dulu ya. Di akhir saya berikan bonus untuk kita belajar menghafal Quran. Ya, nanti kita berikan cara Quran, insya Allah dalam 30 hari 30 juz. Tawa dulu. Tidak, kita coba dulu. Kita coba. Ada yang kita sampaikan, ada anak-anak yang dari nol bu. Dari nol, 27 hari hafal. Ada yang 25. Saya tunjukkan pada Anda, kita itu orang hebat sebetulnya. Nanti saya tunjukkan bagaimana halamannya dengan posisinya dan sebagainya. Baik, kita mulai ya. Bismillah. Kita mulai dengan bagian ini dulu, pengertian. Kehidupan akhir zaman. Apa itu zaman? Dalam bahasa Arab, waktu dibagi tiga bagian. Waktu Arab, al-waqt. Satu, dua, tiga. Ada yang disebut dengan, pertama, al-zaman, saya turunkan dulu. Ini kalau mau panjang ininya, kalau mau dipendekin jadi pendek. Kemudian yang kedua ada al-asr. Ya, ada as-sa'ah. As-sa'ah, sa'atun, sa'ah. Turunkan di hadis Al-Bukhari, ini saya teruskan nomor hadis 989. Dalam Al-Qur'an satu surah, Quran surah ke-103. Yang ini Quran surah ke-31 ayat 34, ayat terakhir. Saya ingin kita paham akarnya dulu ya. Di kalau nanti membahas tentang peristiwa akhir zaman, yang dimaksud mana? Apakah zaman? Yang dimaksud sa'ah atau asr atau zaman? Ya, time. Kalau disebutkan zaman, itu waktu secara umum. Dari awal bermula hingga selesai. Awal saat bumi diciptakan, sampai kembali kepada Allah. Kalau ukurannya ukuran kehidupan dunia. Di fase kehidupan, fase dari Nabi Adam diturunkan, ke bumi, Quran surah kedua ayat 38, fase kemudian berturunan, muncul Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW, Quran surah keempat ayat 163, ya sebelumnya menyebar generasi, Quran surah 9 ayat yang ke-13, sampai kemudian, mohon maaf ya, terjadi kiamat, akhir kehidupan sampai kembali ke Allah. Nama umum bagi waktu yang kita lalui, umumnya itu disebut dengan zaman. Jelas ya? Taib. Til, waktu yang kita jalani ya, kalau ini nama umumnya, masa-masa setiap bilangan waktu terkecil yang kita jalaninya, ya sekarang, nanti, besok, yang kita jalani realnya, itu disebut dengan asr namanya. Asr. Asr itu bukan sore. Kalau sore masa namanya, masaun. Masa akhir. Semoga sore ini Anda mendapatkan kebaikan. Asr itu bukan sore. Asr itu adalah tiap kesempatan, titian waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beraktivitas. Mohon maaf, kata Allah, ada orang yang saya berikan modal waktu, tapi rugi dia. Tidak memanfaatkan modal itu dengan baik. Turun Quran surah 103. Wal asr, saya bersumpah demi kesempatan waktu yang saya berikan setiap manusia untuk beraktivitas. Nama manusia yang ditunjuk dengan totalitas atasnya diistilahkan oleh Al-Quran dengan nama insan namanya. Insan. Disebutkan 65 kali dalam Al-Quran, di 63 ayat, di 43 surah berbeda. Ada surah ketujuh Al-Insan. Kalau disebutkan insan, artinya manusia dasar dari totalitas aktivitasnya. Dari bangun tidur sampai tidur kembali. Kata Allah, saya bersumpah kesempatan titian waktu sebagai modal yang saya berikan pada manusia untuk beraktivitas. Disebutkan bukan ins, bashar, bukan nas, tapi insan. Innal insana lafi khus. Sungguh, manusia yang diberikan modal ini, tapi tidak bisa menggunakan modal itu dengan baik. Dia rugi. Kalau saya berikan Anda 24.000 euro, misalnya, untuk berniaga. Kemudian tiba-tiba 20.000 euro. Paruginya? Oke. Ada yang pulang cuma bawa 18. Paruginya? 6.000. Ada yang pulang cuma bawa 4.000 euro. Berapa ruginya? 20.000 euro. Mohon maaf, ada yang pulang tidak membawa sepeser pun dari euro. Rugi total. Orang diberikan 24 jam oleh Allah. Mohon maaf, dari 24 jam itu si aktivitasnya dengan hal-hal yang dijadikan bekal sampai kembali kepada Allah. Ada yang cuma 23 jam. Ada yang cuma 18 jam. Bahkan ada orang yang mohon maaf selama 24 jam ini enggak dapat apapun. Kenapa? Salahnya dia tidak mengisinya dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya modal pertama innal illal ladzina amanu, iman dulu wa amilus salihat. Tapi poinnya asr adalah setiap titian waktu kesempatan yang kita alami. Jadi kalau ada orang hidup tanpa iman selama hidupnya, itu dalam pandangan kita sebagai muslim, ingat ya, bekal akhirat beda dengan dunia. Akhirat hukumnya lain dengan dunia. Karena hukumnya berbeda sama. Awas, Hamburg beda dengan Jakarta. Di Hamburg lain dengan Jakarta. Karena itu keadaannya, budayanya bisa beda. Ya, ke Indonesia misalnya masuk lewat Jakarta, visa agak gampang. Masuk ke sini agak susah, walaupun nyampe juga misalnya. Ya, tapi kan berbeda prosesnya, lain gambarannya. Ya, jadi Anda bayangkan masuk Hamburg aja, luar biasa perjuangannya. Ini orang pengen masuk surga. Anda kalau pengen mudah tantangan, mungkin hadiahnya cuma power bank. Tapi kalau Anda pengen surga, ya tantangannya wajar lebih meningkat. Maka dari itu Allah katakan, perbanyak amal soleh selama asr, titian mengerjakan amal soleh, waktu yang diberikan sampai kita pulang. Nah, satuan-satuan terkecilnya dari asr ini, itu disebut dengan sa'ah. Diistilahkan dengan nama jam, terjemahan dalam bahasa Indonesia. Sa'ah. Sa'ah. Sa'alan, jam berapa sekarang? Sa'wahda wa 20 daqiqah. Jam 1 lewat 20. Oke, 20 menit. Berarti di jam itu, ada bilangan menunjuk kepada jamnya. Kalau sudah Anda mendapatkan istilah sa'ah dalam Al-Quran, maka itu sudah menunjuk pada satuan terkecilnya. Baik itu jamnya, menitnya, detik keberapanya itu akan terjadi. Paham? Nah, sekarang lihat baik-baik. Kalau Anda menemukan dalam Al-Quran ataupun hadis hal-hal terkait dengan pembahasan lama Anda menemukan kalimat dengan menggunakan kata zaman, itu artinya yang dibahas belum kepada detil waktunya terjadi. Tapi kalau Anda sudah menemukan bahasan tentang kalimatnya menggunakan kata sa'ah, itu artinya waktunya baik. Karena itu kita akan keluarkan bagaimana penjelasan hadis terkait dengan pembahasan akhir zaman dari mulai zaman sampai dengan sampai sini. Baik. Ini rumus cepatnya yang saya sampaikan. Karena nanti ketika Anda menemukan hadis misalnya mata sa'ah, maka yang dimaksud kejadian kiamatnya. Tapi kalau Anda katakan misalnya zaman, hadis Al-Bukhari nomor hadis 989, yataqarabu zaman, waktu sudah mulai saling berdekatan. Ini belum datang kiamat kan? Nanti akan terjadi zaman semakin dekat ke akhir kehidupan. Apa yang terjadi pada saat boleh diturunkan keterangan oleh Nabi? Pada saat itu akan terjadi begini, begini, begini, begini. Apa yang kamu harus lakukan kalau situasi itu ada? Caranya begini, begini, begini, begini. Dan hebatnya lengkap teman-teman alatnya, kita sedang berada di fase yang mana yang disebutkan oleh Nabi, dengan itulah yang akan kita sebentar, tahan. Boleh angkat tangannya ikhwan, orang ya Yang mau. Berapa kali kata insan ya? Nanti setelah kita masuk duhur baru disampaikan lagi. Ya? Siapa? Baik, Mas. Di surat apa kata sa'ah disebutkan yang tadi saya tuliskan? 10 apa 32? Hah? Atau 30 apa 34? Bukan 34, 31. Ayat 34. Baik, ulangi lagi. Tahan sebentar. Teman-teman sekalian, kalau di zaman, angkat tangannya, boleh siapa? Kalau disebutkan zaman, terjadi kiamatnya atau waktu menjelang kiamatnya? Dalilnya yang tadi saya sebutkan? Ya. Baik, terakhir, teman-teman sekalian, sebentar, Ahmad, bangun. Ahmad punya utang, dan Ahmad dengan kelima. Nah, baik, di kanan atas ke bawah? Semoga di kanan bawah. Di atas. Baiklah, baik Ahmad. Ahmad itu bukan bentuk jama' tapi superlatif. Saya Hamid. Kalau jamaknya Hamidun, okay? Tapi superlatifnya Ahmad. Ahmad, apa artinya Ahmad? Hamid artinya orang yang punya ketaatan kepada Allah. Jin, walaupun ahli surga, tapi rajin misalnya tahajud. Nah, kalau cuma satu kali, itu disebut Hamid. Kalau berkali-kali, itu disuperlatifnya Nabi Isa ingin mengatakan, bukan saya Nabi terakhir. Karena di ramalan kitab dulu, ada Isa. Karena beliau punya sifat-sifat yang digambarkan pada sifat sebelumnya. Nabi terakhir itu punya baik kepada, mohon maaf, manusia, hewan, bahkan tumbuhan. Sifat kasihnya itu dalam. Kasih. Begitu disampaikan lewat kemudian di satu, maaf ya, pinggir sungai yang kotor. Di situ ada, mohon maaf, sebesar kayak satu binatang. Ada bangkai anjing di situ. Muridnya bau sekali bangkainya. Kata Nabi Isa, lihat putih sekali giginya. Kita bisa bayangkan. Kemudian muridnya berkata, guru kenapa Anda berkata begitu? Kata Nabi Isa, begitu yang ia fikirkan, itulah yang akan keluar di lisannya. Kalau pikirannya kotor, keluarlah yang kotor dalam lisanmu. Itu baik. Maka murid yang menduga ini Nabi terakhir. Katanya pada hewan, bahkan pada tumbuhan. Saking hebatnya, dalam keadaan marah, dia merang umatnya untuk mencabut tanaman. Bahkan dalam peperangan, jangan lukai. Jangan hewan, dia katakan jangan lukai hewannya. Tajamkan kemudian pisaunya. Kayaknya teman-teman ketika hewannya. Kan, ayo siap-siap. Nah, itu gak boleh. Ya, jauhkan. Baik ya. Dan hebatnya, dan lebih kepsia. Maka disebutkanlah dengan nama itu, hubungan dengan manusia disebut dengan Mahmud. Dalam Al-Quran. Quran surah 3 ayat 103 ayat 144, Quran surah 3 ayat ke-40, Quran surah ke-47 dengan namanya ayat kedua, dan Quran surah ke-48 disebutlah dengan nama Ahmad untuk mengatakan ini beda dari saya. Ini lebih walaupun baik dia tapi tidak menghalangi hubungannya dengan Allah yang sangat luar biasa yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah SAW, disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor hadis 2010 itu bisa sampai tahap baik untuk menunjukkan nama Ahmad. Berapa kali nama Muhammad disebutkan dalam Quran dan sebutkan? Lumayan buat mahar. Dua. Boleh tanya teman, telepon kawan, bagi dua. Al-Fatihah ayat terakhir. Ayo cari, sampai kiamat kurang dua hari gak akan ketemu kamu. Baik Ahmad, saya tetap berikan 100 euro. Ya, sebentar teman-teman, tunaikan sholat zuhur dulu. Dan dengan itu mudah-mudahan Allah berkahi kajian. La'idha inda anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Alhamdulillah kita akhiri kajian kita pada sesi pertama ini. Kita akan masuki waktu zuhur dengan azan bersama-sama. Kami persilakan mungkin Bapak, kami persilakan rekan-rekan yang masih atau habis apa tidak punya wudu untuk mengambil wudu. Insya Allah pada shift pertama kita akan melaksanakan sholat zuhur bersamaah untuk saudara-saudara yang dari Hamburg. Kita persilakan untuk mempersiapkan diri. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan yang dari luar Hamburg, kami persilakan mungkin kalau bulan belum ada wudunya, silakan mengambil wudu di bawah dan mungkin mempersiapkan untuk selanjutnya sholat zuhur asar dengan jamaah qasar.